ahlul ilminya, ulama'nya, pembawa ilmunya, akan dicabut ilmu itu dengan tidak adanya seorang alim di tengah-tengah kita. Fabi'aisil ilmi, maka beliau melanjutkan ucapannya, dengan keberadaan seorang alim di tengah-tengah kita, sabatuddin wa dunya, menjadikan sebab kokohnya agama kita dan baiknya urusan duniawi kita. Namun bidhihabil ulama, namun apabila ulama itu telah hilang, meninggalkan kita, apakah meninggal dunia atau mungkin dia berpindah tempat, tidak lagi di tengah-tengah kita, maka itu akan menjadikan sebab fasaduddin wa dunya, rusaknya agama kita dan rusaknya duniawi kita. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat, menciptakan, mentakdirkan di tengah-tengah kita adanya orang-orang yang berilmu, yang membimbing kita agar supaya agama kita kokoh, agar supaya agama kita istiqamah. Dengan ilmu tentunya keistiqaman itu diraih. Kemudian dengan adanya seorang alim di tengah-tengah kita, menyebabkan akan baik pula kondisi masyarakat, masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada kita, yang harus kita syukuri. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah la yasluhu bi salihir rajuli salih waladahu wa walada waladihi wa ahla duratihi hawlahu." Allah subhanahu wa ta'ala yasluhu, akan menjadikan salih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan baik dengan kesolehannya seorang yang saleh. Rajulin saleh, siapa yang diperbaiki oleh Allah? Waladahu, anaknya. Wa walada waladihi, anak-anaknya, yakni cucunya. Wa ahla duiratihi hawlahu, dan penduduk yang ada di sekitarnya, Allah akan jadikan mereka menjadi baik. Walaizaluna fi hifdillah madama fihim, dan masyarakat yang ada di sekitar orang yang alim itu akan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, madama fihim, selama orang yang alim itu berada di tengah-tengahnya mereka. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus mensyukuri keberadaan mahat kita dan al-asatidah al-kiram yang mengajarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang melimpah bagi para asatidah kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, secara umum berbicara masalah pondok adalah tidak lain berkaitan dengan pendidikannya. Berbicara masalah pendidikan tidak lain itu adalah berbicara yang berkaitan dengan dakwah. Dakwah itu sendiri. Dakwah itu kaum muslimin macam-macam bentuknya. Di antara bentuk dakwah itu adalah mendirikan majlis ilmu, majlis-majlis ilmu. Di antara majlis-majlis ilmu itu ada di mahad-mahad kita, di pondok-pondok kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk kepada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, wahai kaum muslimin, bahwa berdakwah itu adalah amalan yang paling mulia, sehingga para pengampunya adalah orang-orang yang paling mulia di seluruh jajaran umat manusia. Siapakah orang yang memegang dakwah pertama kali? Tentunya al-anbiya war-rusul, para nabi dan para rasul. Sebagaimana nabi kita alaihi salatu wasalam beliau sebutkan dalam Al-Qur'an, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini adalah jalanku. Di antara jalan beliau adalah aku berdakwah, mengajar, mendidik, menyampaikan ilmu kepada umat manusia di atas ilmu basirah. Aku dan para pengikutku, ana wa manittaba'ani. Maka kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik. Beliau adalah seorang dai yang menyuruh, yang mengajak manusia menuju siratal mustaqim. Beliau memiliki dibebani amanah untuk berdakwah, mengajak manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia yang menyebabkan kemuliaan itu diraih oleh para nabi dan para rasul. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orangnya yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Da'a ilallah, mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh para ulama kita adalah amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik di antara sekian banyak amalan-amalan manusia adalah amalan ad-da'wah, berdakwah. Dan itu dilakukan diantaranya di pondok-pondok kita. Adanya majelis-majelis ta'lim, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan oleh kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, bahwasanya talabul ilmi, mencari ilmu, dan berdakwah, mengajar ilmu, ini afdal wa muqaddimun al-jihad. Afdal, lebih afdal daripada jihad, dan lebih didahulukan daripada jihad. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya bacakan ucapannya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Talabul ilmi minal jihad. Talabul ilmi itu termasuk dari bagian jihad. Talabul ilmi itu dikarenakan adanya seorang alim yang mengajarkan ilmu. Lebih khusus di zaman seperti kita sekarang ini. Sampai-sampai disebutkan afdhalul jihad fi hadzal asr, ad-da'wah ila Allah. Seafdal-afdal jihad di zaman kita sekarang ini adalah berdakwah, talabul ilmi. Dikarenakan musuh teramat banyak dari kalangan mereka-mereka juhala, ahlul bid'ahnya yang menggerogoti kaum muslimin, dan seterusnya. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan, wa huwa wajibun. Talabul ilmi adalah satu hal yang wajib. Individu kita, fardu ain, talabul ilmi. Sampai hilang kebodohan yang ada pada kita. Kalau masih belum tahu, wajib belajar. Wajib belajar. Sampai kapan? Terus. Tidak ada hentinya. Itu talabul ilmi. Tentunya ilmu yang wajib itu berkaitan dengan hal-hal yang hukumnya wajib. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Qala Syaikh Lazib bin Baz, wa talabul ilmi afdalu wa muqaddamun al-jihad. Talabul ilmi, adanya seorang alim yang mengajarkan ilmu dan kita yang duduk di hadapannya menimba ilmu, itu disebut oleh Syaikh Lazib bin Baz lebih afdal dan lebih dikedepankan daripada jihad fi sabilillah. Walaupun kemudian beliau menyebutkan aqsamul jihad isman, jihad itu ada dua bagian. Ada jihad yang berbentuk hujum. Hujum itu apa? Menyerang dalam rangka memperluas kekuasaan kaum muslimin. Ada jihad yang diva, bela diri. Ketika musuh musyrikin atau kafirin masuk ke negeri kita, maka menjadi fardu ain bagi umat Islam untuk tampil membela ad-din, agama ini dan negeri ini. Tetapi hukum asalnya talabul ilmi lebih dari itu. Emang talabul ilmi ini wajib. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-102. Mas ini yang dijadikan oleh Syekh bahwa talabul ilmi itu bagian dari jihad, bahkan lebih afdal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَافَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidaklah pantas kaum mukminun semuanya berangkat perang. Tidak. Tidak boleh seperti itu. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Berangkat perang kafah semuanya. Nah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً. Seandainya ada di antara kalian kaum muslimin berapa orang untuk belajar ilmu agama agar mereka memberikan peringatan kepada kaum muslimin idza raja'u, ketika mereka kembali ke negeri mereka, la'allahum yahdarun. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai hujjah bahwa talabul ilmi minal jihad termasuk dari bagian jihad, bahkan diharuskan di antara kaum muslimin bertafaqquh fid din, mendalami ilmu agama agar mereka mendakwai kaumnya. Syaikh Lazib bin Baz dengan ayat ini menyatakan ini sebagai dalil bahwasanya talabul ilmi muqaddamu, lebih didahulukan daripada jihad, karena jihad itu butuh ilmu, sehingga ilmu tentang jihad lebih dikedepankan dari jihadnya. Ala kulli hal, yang menjadi pembahasan kita pertama ini adalah bahwa belajar ilmu itu bagian dari memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang mendakwahkannya ataupun kita yang talabul ilmi di hadapan seorang da'i ustadz kita itu. Dua-duanya fi sabilillah. Masya Allah, ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah belajar ilmu itu membutuhkan keseriusan, membutuhkan tempat dan belajar yang kontinu, sehingga ide membuat tempat pendidikan, adanya madrasah atau ma'had-ma'had yang memondokkan putra-putra dan putri-putri itu bukan sesuatu yang melanggar syariat. Bahkan diantara nas yang menyebutkan tentang perintah untuk kita menggodok, mengajari, mentafakuhi, mendalami ilmu, diantaranya adalah ayat ini. Dan alhamdulillah itu ada di daerah kita, di daerah antum sini, di daerah kami sana, ada mahat-mahat yang didirikan. Ya mudah-mudahan dengan adanya mahat-mahat tersebut, kita bisa istiqamah di atas tauhid wa sunnah, dan kita bisa membimbing putra-putri kita tafaqquh fid din, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada keuntungan yang akan diraih oleh seorang da'i, seorang talibul ilmi, sangat banyak sekali kemuliaan, kehormatan, bahkan doa kebaikan baginya dari Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai pun ikan di lautan, sampai pun semut di lubang-lubangnya, mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'ah, disebutkan dalam hadis Umamah al-Bahili, Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fi bahriha laysalluna ala muallimin nas al-khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit semuanya serta penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan, sampai pula semut-semut yang ada di lubangnya yang jumlahnya sedemikian banyak, mereka semuanya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini menggembirakan bagi kita. Menggembirakan bagi kita. Mendorong kita untuk menjadi bagian dari para pengajar-pengajar al-khair. Mendidik manusia kepada kebaikan. Kenapa? Karena didoakan kebaikan oleh semuanya. Dimohonkan ampunan oleh mereka semuanya bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Tentunya untuk menjadi seorang yang bisa mengajak kepada al-haq, bisa mengajar manusia kepada kebaikan, dia butuh talabul ilmi, bertafaqquh, mendalami ilmu itu, duduk bersimpuh di majlis ta'lim agar supaya dia memiliki ilmu tersebut, dan kemudian ilmu itu akan diajarkan kepada umat manusia. Ini kaum muslimin di antara dalil yang membuat kita semangat dalam dakwah, dalam mendirikan mahat-mahat, pondok-pondok, dikarenakan keberuntungan yang besar yang didapati oleh mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang berdakwah wahai kaum muslimin, ini tidak lepas dengan keberadaan mahat-mahat kita. Dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat melimpah ruah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan memang talabul ilmi adalah sesuatu yang diwajibkan dalam agama kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pembahasan kita berikutnya, bagaimana kalau kita ini ilmunya sedikit, mau berdakwah khawatir salah. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk andil dalam dakwah dalam keadaan saya tidak memiliki ilmu? Ilmu tersebut paling untuk pribadi, kepentingan sendiri, belum mampu untuk menyampaikannya kepada umat. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disinilah letak pembahasan kita yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan-kesempatan bagi kita semuanya untuk berdakwah semampu kita, andil dalam dakwah. Dikarenakan dakwah ini adalah jalan hidupnya Rasul dan para pengikut Rasul. Ana wa manittaba'ani. Sehingga kehidupan seorang muslim tidak lepas dari kesibukan dakwah sebisa kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Zaid bin Ma'i bin Khalid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man jahaza ghasiyan faqad ghaza, wa man khalafa ghasiyan fi alihi bighairin faqad ghaza. Shufu, lihat ya kaum muslimin hadis ini. Barang siapa yang dia menyiapkan, barang siapa yang dia menyiapkan perbekalan jihad fi sabilillah, maka dia sungguh telah ikut serta dalam jihad itu. Andil dia dalam menyiapkan perbekalan, sarana, prasarana yang dibutuhkan dalam jihad. Walaupun dia mungkin tidak ikut perang di medan laga, tetapi dia mengadakan sarana-sarananya, perbekalan logistiknya. Faqad ghaza, kata Nabi, sungguh dia pun telah ikut jihad, bertempur di medan laga. Wa man khalafa fi alihi hayran, dan barang siapa yang dia mengurusi keluarga yang ditinggal jihad, maka sungguh dia pun telah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pembahasan kita adalah bahwa keterlibatan kita dalam jihad, dalam bentuk talabul ilmi dan nasrul ilm, adalah bagian dari dakwah itu sendiri. Kita ambil apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa terapkan, apa yang kita bisa kerjakan untuk dakwah ini, maka Anda termasuk dari bagian orang-orang yang ikut serta dalam dakwah kepada Allah, yakni mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dakwah itu amalan besar yang tidak hanya satu orang yang bisa melakukannya. Bukan hanya ustadz saja, tetapi dakwah ini mencakup berbagai macam sisi-sisinya. Dan itu termasuk dari bagian dakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berta'awun dalam dakwah, talabul ilmi, dan kemudian disampaikan ilmu kepada umat. Bukan hanya Rasul saja, tetapi demikian pula dengan para sahabatnya. Demikian pula dengan jihad fisabilillah. Bukan hanya mereka yang berangkat, tetapi yang mengurusi ini, yang mengadakan sarananya, yang mencarikan perbekalannya. Itu pun termasuk dari bagian jihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ma'had kita harus diurusi oleh kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengurusinya? Jangan cuek Jangan Anda berlepas diri dari keberadaan mahat di wilayah kita. Bahkan itu sebagai kesempatan bagi kita ikut andil dalam dakwah. Karena saya tidak mampu dengan ilmu, maka apa yang saya mampu andil dalam dakwah ini, wa ikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian saling berta'awun, saling tolong menolong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam kebaikan. Di antara bentuk kebaikannya adalah kita andil dalam mengurusi mahat-mahat kita. Apa yang kita bisa kita berikan kepada mahat kita, maka kita akan ikut serta dalam andil dakwah itu. Apa yang kita bisa? Kalau kita bisa dengan dana kita, maka dengan dana kita. Kalau kita dengan tenaga dan pikiran kita, dengan ilmu kita, itu pun bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang berkaitan dengan dunia dakwah. Ini akan sampaikan sebuah hadis yang panjang. Orang yang berkecimpung di dunia dakwah, baik itu talibul ilmi atau da'inya, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turqi yaltamisuna ala dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka disebutkan dalam sebuah riwayat sayyahun, berjalan di jalan-jalan di muka bumi ini. Malaikat berjalan di jalan-jalan di muka bumi ini. Yaltamisun, mereka mencari majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kita memiliki majlis-majlis ilmu. Di antaranya adalah mahat-mahat kita. Yang kami maukan dengan membawakan riwayat ini adalah, mudah-mudahan kita yang berkecimpung di dunia dakwah, kita yang berkecimpung mengurusi mahat-mahat kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan mulia disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya, fa'idha wajidu qawman yadhkurun Allah Azza wa Jal. Ketika mereka mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam hal ini adalah talabul ilmi, mencari ilmu, bukan hanya membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, itu bagian dari zikir. Tetapi yang dimaukan di sini dalam majalisul ilm, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa 'alimun wa muta'allimun. Dunia ini terkutuk, dan terkutuk segala apa yang ada padanya kecuali zikrullah dan yang berkaitan dengannya. Zikrullah yakni majalisul ilm dan yang berkaitan dengannya, serta orang yang alim dan orang yang belajar ilmu. Disebutkan dalam syarah hadis ini, dunia itu terkutuk maknanya menjadikan sebab terhinanya seseorang. Itu dunia terkutuk, terjauhkan diri kasih sayang Allah, dia jatuh pada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Sibuk dengan duniawi yang bisa menyelamatkan seorang dari keterpurukan dan kehinaan dan dilaknat atau terjauhkan diri kasih sayang Allah Azza wa Jal adalah dengan datang ke majelis ilmu, dan yang berkaitan dengannya, ibadah kepada Allah, berzikir dan yang lainnya. Termasuk pada pembahasan ini adalah yang berkaitan dengan sarana penunjang thalabul ilmi, mengurusi mahad di antaranya. Wa alimun wa mutaallimin, seorang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu, di mana dengan ilmu orang itu akan terlindungi dari yang namanya apa? Kehinaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, disebutkan dalam riwayat yang tadi kami bacakan, apabila para malaikat itu menjumpai majlis ilmu, maka mereka mengatakan antar mereka, halumu ila hajatikum, mari kita berkumpul di sini menuju pada hajat kalian, di mana kalian dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di muka bumi ini, telah mereka menggerumuni majlis-majlis salim. Fayakhufunahum biajnihatim ila sama'id dunya, maka malaikat-malaikat itu pun menggerumuni dengan sayap-sayap mereka, menaungi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Kita meyakini kebenaran hadis ini. Ini kaum muslimin yang membuat kita semangat hadir ke majlis salim. Ya, walaupun taklim pada kesempatan pagi seperti ini ya ngantuk, wajar saja pak. Ya, jadi silakan ngantuk tidak mengapa, tapi ngerok nanya pak ya. Bisa jadi ngantuk itu sebagai sebab paham. Masya Allah. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Nabi lah melanjutkan ucapannya. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat-malaikat tadi, dan Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikat tadi. Apa pertanyaannya? Ma yaqulu ibadi? Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Qalu yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yajmadunaka. Para malaikat mengatakan, hamba-hambamu itu bertasbih, bertakbir, bertahmid, memujimu, menyanjungmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayaqul, hal ra'auni? Apakah hamba-hambaku itu melihatku sehingga mereka memujiku, menyanjungku? La, wallahi ma ra'auk. Tidak, wahai Allah, mereka hamba-hambamu ini tidak melihatmu. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka ini. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, namun kita beriman dengan menerima syariatnya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya. Fayaqul kaifa law ra'awni? Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Qala fayaqulun, para malaikat itu mengatakan, la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthara laka tasbihan. Kalau seandainya mereka melihatmu ya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lebih semangat dalam beribadah, lebih semangat dalam memujimu, lebih semangat dalam bertasbih, lebih semangat. Fayaqul, mada yas'alun? Allah bertanya kembali kepada malaikat tersebut, apa yang mereka minta, apa yang dimintakan oleh mereka, apa yang dimohoni oleh mereka, orang-orang yang hadir di majlis ta'lim tadi, di majlis zikir tadi. Qala yas'alunakal jannah, mereka meminta kepadamu al-jannah. Masya Allah, wa'alaikum muslimin, mereka meminta kepadamu al-jannah, Dan itu adalah harapan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqul hal ra'awha? Allah kemudian bertanya lagi, apakah mereka melihat jannah, melihat surga? Kenapa mereka memintanya? Yaqulun, para malaikat mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah ya Rabb, ma ra'awha, mereka belum pernah melihat jannah. Qal yaqul fa kaifa la ra'an ra'law annahum ra'awha? Bagaimana kalau seandainya mereka bisa melihat, kalau mereka melihat surga? Qala fimma qala yaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaihim hirsan. Kalau mereka bisa melihat surga, maka sungguh mereka akan lebih semangat untuk beribadah kepadamu dan mengharapkan surga. Wasyaddu laha talaban, sungguh-sungguh mereka akan meminta itu kepadamu wahai Allah dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan, kalimat-kalimat ini hendaknya membuat kita semangat. Antum wahai para thullabul ilmi, thullabul ilm yang duduk bersimpuh di mahad ini, semangatlah. Karena sesungguhnya hadis ini berkaitan dengan antum. Demikian pula dengan kita, wahai para aba, para bapak yang hadir majlis salim, juga ini berkaitan dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita semangat di dalam talabul ilmi dan dalam dakwah, serta semangat pula dalam kepengurusan ma'had. Karena ma'had ini tidak bisa berjalan dengan sendiri, harus diurusi. Dan kita yang merasa terpanggil butuh dengan ma'had, bukan ma'had yang butuh dengan kita, agar kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kemudian dilanjutkan, qala fi mimma yata'awwadun, Allah bertanya kembali kepada para malaikat tadi. Mereka meminta perlindungan kepadaku dari apa? Qala fayaqulun yata'awwaduna minan nar. Mereka meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari panasnya api neraka. Qala fayaqul wa hal ra'awha? Apakah mereka melihat neraka sehingga mereka meminta untuk dilindungi dari panasnya api neraka? Qala la wallahi ma ra'awha. Tidak ya Allah, mereka tidaklah melihat neraka. Kaifa la ra'awha? Bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Yaqulun la ra'awha kanu ashadda minhum firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau mereka bisa melihat neraka, maka mereka sungguh-sungguh akan lari sejauh-jauhnya dan akan berusaha menjauhi berbagai macam amalan yang bisa menjerumuskan dalam an-nar. Qala fa yaqul ushidukum anni qad ghafartu lahum. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, persaksikanlah oleh kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Masyaallah kaum muslimin, ini kondisi orang yang gemar dengan ta'lim. Baik ta'lim itu dilakukan di tempat-tempat lain atau di pondok-pondok. Dan ini pula yang akan diraih oleh mereka-mereka fil fusul, di kelas-kelas. Antara ustaz dengan muridnya. Hari demi hari talabul ilmi, berkecimpung dalam dunia ilmu. Ushidukum anni ghafartu lahum. Persaksikan oleh kalian dan para malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Qala yaqul malakun minal malaikah, fim fulan laysa minhum, innama jalil hajah. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Ada malaikat yang bertanya, ya Allah, ada di antara yang hadir di tempat itu bukan termasuk dari mereka, tetapi hadirnya dikarenakan ada sebuah kepentingan. Maka Allah mengatakan, dia termasuk dari mereka. Mereka adalah julasa, teman-teman yang tidak akan bahaya atau tidak akan sesar orang yang bermain atau bermajlis dengan mereka. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari apa yang kami sampaikan tadi di atas, wa'alaikum muslimin, mari kita andil dalam dunia dakwah. Ta'awun al-birri wa taqwa. Lebih lagi, wa'alaikum muslimin, itu berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan putra-putri kita. Hadirin yang rumahnya tidak jauh di daerah sini, anaknya ada di sini, menginginkan anaknya sebagai anak yang saleh dan saleha, maka mari kita berta'awun untuk terwujudnya tujuan kita membuat mahad, mencetak generasi yang saleh dan saleha. Perlu kita tahu ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, yang berkewajiban mendidik anak itu adalah orang tua. Itu orang tua. Bukan para ustadz dan mudarisin. Mereka pihak yang ta'awun membantu orang tua. Perlu kita fahami itu ya kaum muslimin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ihtifal bi Ahkamin wa Adabil Atfal. Ayat ini menerangkan kewajiban melindungi anak-anak dari api neraka adalah diwajibkan kepada para al-aba, para bapak. Demikian juga dengan para ibu. Sehingga kalau seandainya tidak ada pondok, tidak ada sarana pendidikan, tidak ada kelas, kita masing-masing berkewajiban mendidik putra-putri kita. Dan itu hak paling besar anak-anak terhadap orang tuanya. Pendidikan agama. Bukan makanan, minuman, bukan kesehatan, sandang pangan, jajan, bukan. Tetapi hak paling besar anak adalah pendidikan agama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan penanggung jawab itu masing-masing kita. Sekali lagi, penanggung jawab besok di akhirat, apalagi yang berkaitan dengan anak-anak kita, istri-istri kita, adalah kita, wahai orang tua, para bapak. Maaf, bukan mudarisin, bukan mudarisa. Sehingga kalau ada orang tua kok tidak ingin ikut andil dalam mengurusi pondok, itu dipertanyakan. Kamu bertanggung jawab tidak sih sama anakmu? Ini dia kaum muslimin rahimani war jami'an. Nabi kita menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan yang dia pimpin. Di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul, seorang laki-laki, dalam hal ini seorang bapak, dia adalah mas'ul, penanggung jawab utama tentang isi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Maka kaum muslimin, dengan dua nas ini, hukum asal pendidikan itu adalah tanggung jawab sinembang orang tua. Tanggung jawab orang tua. Seandainya tidak ada mahad dan tidak didirikan mahad atau kelas-kelas, maka kembali kepada diri kita masing-masing mendidik mereka adab yang baik, Yang dikarenakan Ali bin Abi Thalib, demikian juga dengan Ibnu Umar mengatakan, ku anfusakum, jaga diri kalian dari neraka, wa ahlikum, dan keluarga kalian, ay allimuhum wa addibuhum, ajari oleh kalian anak-anak kalian tentang ilmu agama, dan ajari anak-anak kalian tentang adab-adab. Kalau tidak ada mahad, sekali lagi, maka itu di pundak kita masing-masing. Kira-kira repot mudan pak? Repot mudan? Repot. Repot ngurusi padahal bocah mbeke telu papat is repot. Lah sing ngurusi nang pondok ngatek atusan-atusan bocah repot mboten kira-kira? Langkung repot malih. Ngurusi anak kadek wis repot apalagi ngurusi anak wong. Lebih repot lagi wae kaum muslimin. Karena itu mereka membutuhkan ta'awun. Andil kita dalam mengurusi dakwah. Apa yang kita bisa berikan dalam dakwah ini, dalam hal pengurusan mahad, karena itu hukum asalnya tanggung jawabku. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahim jami'an. Orang tua, tatkala dia tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, mentelantarkan anak-anaknya, dia yang akan dituntut pertama kali nanti di yaumil kiamat. Dia akan dituntut nanti di yaumil kiamah akan tanggung jawab apa yang dilakukan oleh putra-putrinya dikarenakan dia orang yang teledor. Misal seperti kedurhakaan anak kepada orang tua, itu jangan mutlak disalahkan anak. Kamu anak durhaka, sudah dikasih ini, kasih itu, tetap durhaka. Itu jangan semata anak itu yang disalahkan oleh kaum muslimin. Tetapi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, aktsaru fasadil aulad min qibalil aba. Mayoritas rusaknya anak itu dikarenakan orang tuanya. Ini dia, orang tuanya yang tidak bertanggung jawab dalam mengurusi pendidikan anak-anaknya. Kalau ada orang tua yang ikut dalam mengurusi anaknya, dalam hal ini dia perhatian dengan pelajaran anaknya, bertanya tentang pelajaran anaknya, apa yang dibutuhkan dalam belajar anaknya di pondok, akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi barang siapa yang dia tidak peduli dengan anaknya, bahkan mungkin tidak terfikirkan mendidik agama kepada anaknya, anaknya akan menjadi ahlul maksiat, pendosa. Apalagi zaman sekarang ini, zaman penuh dengan kemaksiatan wahai kaum muslimin. Zaman yang mendekati akhir zaman lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Kemungkarnya lebih berkali-kali lipat. Kalau sampai anak kita na'udzubillah min dzalik, mereka berbuat maksiat dikarenakan keteledoran kita, maka penanggung jawabnya adalah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan adanya anak yang durhaka kepada Allah, maksiat tok hidupnya. Durhaka juga kepada orang tua, membentak, menyakiti dan tidak taat. Kama ada babadu min al-uquq, sebagaimana sebagian orang tua mengeluhkan akan durhakanya anaknya kepada orang tuanya. Bercerita anakku begini, anakku begitu. Tidak tahu orang tua sudah repot. Dimintai bantuan malah gentak. Ini gimana ini? Maka Imam Ibnu Qayyim membuat seakan-akan dalam sebuah dialog. Sang anak mengatakan kepada orang tuanya, Akoktani sagiran, fakoktuka kabiran, tuyaktani sagiran, fadayaktuka kabiran. Wahai orang tuaku, engkau durhaka kepadaku di saat aku kecil, dan aku pun berdurhaka kepadamu di saat engkau telah tua sekarang ini. engkau menyanyiakan aku di saat aku kecil, maka kali ini aku pun menyanyiakanmu di saat engkau sudah tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setara setimpal dengan amal. Orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan putra-putrinya, maka akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan anak-anak yang durhaka kepadanya. Tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya, maka akan dibalas dengan kerugian yang sangat fatal. Anaknya menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam an-nar, penanggung jawab utama dari semua perbuatan anak-anaknya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu kita sebagai orang tua sangat membutuhkan ta'awun para asatidah untuk membuat tempat pendidikan. Kalau seandainya bisa diungkapkan dengan secara vulgar, kita memohon asatidah tolong bikin tempat pendidikan. Kami tidak mampu. Cuman kami tahu kalau tidak dididik dengan agama mau jadi apa anakku. Kita memohon, betul-betul kita memohon. Kita harus tahu diri siapa kita ini. Kedudukan kita dengan pondok itu kita di mana. Kita betul-betul memohon. Saya tidak bisa baca kitab, Pak Ustaz. Apalagi supaya ngajari anaknya baca kitab. Saya tidak bisa ngajari anak saya sholat. Karena saya tidak bisa baca kitab sifat sholat Nabi. Tolong didik anakku, wahai Ustaz. Agar anakku tahu sholat. Tolong didik anakku, putra-putriku dengan tauhid. Saya tidak bisa. Itu kalau seandainya tidak diungkapkan secara nyata. Kita mengeluh dan mengaduh, memohon dan meminta kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita, ahlul ilmi, supaya tolonglah dibikin tempat pendidikan. Kita yang butuh, wahai kaum muslimin, kepada mereka. Kita yang butuh kepada mereka, para asatidah. Bukan asatidah dibikin untuk butuh kepada kita. Lah, tidak. Kita yang butuh. Anak-anak kita, remaja-remaja, remaji-remaji, kalau tidak dididik dengan ilmu, aduh, rusak. Sudah menjadi hal yang biasa hamil di luar nikah. Ya, ramane sinten niki, Pak? Ki ramane siapa? Anu rame-rame, ramane rame-rame. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Dikarenakan apa? Jauhnya mereka dari ilmu din. Bapaknya juga sudah merasalah zaman siki ya wis lumrah. Malah mbok dadi payu. Loh, dadi payu ngucicipan. Hadirin yang kemuliaan, sangat mengerikan jika tidak ada lembaga pendidikan. Mau dikemanakan putra-putri kita itu? Ditempatkan di mana putra-putri kita itu? Dalam keadaan kita sudah walhamdulillah mengenal dakwah salafiyah, mengenal tauhid wal sunnah, tapi tidak bisa mendidik putra-putri kita. Mau dikemanakan seandainya mahat ini bubar umpamanya karena antum tidak mau ta'awun? Ini mahat bikin capek saja, sudah bubarkan. La haula wala quwwata illa billah, jangan sampai itu terjadi. Karena itu beban yang ada pada pengurus, beban yang ada pada ada asatidah mengurusi anak didik yang sekian banyak. Satu kelas mungkin 10 orang, 15 orang, 20 orang penat hari-hari menghadapi anak-anak kita. Kita hibur mereka, kita datang ke mahad, menyapa mereka, berterima kasih kepada mereka. Anak-anak pun kita ikut andil dalam menjaga waktu waktu sholat. Kalau di tempat kami, para mutazawijin dijadwal untuk terlibat dalam pengurusan waktu sholat. Bukan hanya pengurus, bukan hanya asatidah, bukan hanya para tulab yang besar, tapi mutazawijin diambil dari antum yang berdomisili di sekitar sini. Satu waktunya 3 orang untuk mengurusi ketertiban sholat. Dipimpin oleh seorang ustaz dan santri yang dewasa. Keterlibatan itu diharapkan oleh kaum muslimin. Ronda keterlibatan, bersemangat dalam kerja bakti. Butuh apa pondok itu? Kita harus memahami, oh ini pondok butuh apa? Pondok ini swasta, pendanaannya itu dari ya kita masing-masing. Jangan sampai kita sudah mondokan anak, cuek tidak memenengok, bahkan SPP juga terlambat-lambat. Apa anakmu kono ramadang apa? Wae aja madang, abimu urung ngirimi, SPPmu nunggak macam madang. Ya tidak seperti itu bang. Cuman kita sebagai orang tua sudah bersyukur sekali keberadaan mahat membantu kita. Jangan kita menambah mereka lebih berat lagi dengan memikirkan tunggakan SPP. Ya, ya memang namanya orang kan rezekinya beda-beda. Tetapi mudah-mudahan dengan usaha keras bisa kita untuk menghidupi putra-putri kita. Wong nang omah be madang. Nggih mboten, Pak? Ya, ada biaya. Di pondok juga ada biaya. Lebih dari itu, anak kita di pondok mendapatkan ilmu. Lebih dari itu, kaum muslimin, kita berharap putra-putri kita ke depannya sebagai dai. Yang tadi kita sampaikan di depan. Anakku, mudah-mudahan kau ngemben jadi dai ahlu sunnah. Hafidul Quran. Yang akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah ketika anaknya belajar Al-Quran. Sinten makni bu? Bapak lan ibuni pun lare meniko. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ta'allama al-Qur'an, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an akan diberikan padanya tajun min nur, mahkota dari cahaya, dauhu qadai syams, mahkota dari cahaya itu kaum muslimin, cahaya seperti sinar matahari. Mahkota diletakkan di atas siapa yang belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Man ta'alama Al-Quran wa'allamahu wa'amila bihi. Ini bagi mereka yang belajar, anak-anak kita. Karena kita sudah bapak kita ini, sudah lanjut usia, kadar luasa. Kan sinau angel banget. Ngegelem sinau ning tumpul. Apal sedela, hilangnya cepat. Wahai kaum muslimin, yang mengembirakan bagi kita adalah kalimat berikutnya. Orang tua anak yang belajar Al-Quran akan diberi oleh Allahul Ladan dua pakaian yang mewah. Bapaknya dan ibunya. Masing-masing dua pakaian atasan dan bawahan. Nilainya pakaian tersebut, wahai kaum muslimin, Nabi menyebutkan la yuqawwimu bihumud dunya, harga pakaian tersebut dunia beserta isinya tidak bisa untuk membeli pakaian itu. Dunia beserta isinya miliaran, triliunan, triliunnya triliun. Entah duit pira niku, Pak. Untuk membeli pakaian tersebut enggak bisa. Harganya lebih mahal daripada itu. Ini diberikan kepada orang tua, bapak dan ibunya. Kemudian orang tua itu tersebut mengatakan, anna lihada ya Allah, layakkah aku mendapatkan pakaian yang mewah ini? Allah mengatakan, hada bittighadi waladikal Quran. Ini wahai orang tua, dikarenakan anakmu belajar Al-Quran. Menghafalkannya dengan tahsin, dengan tajwid. Mendendangkannya, menghafalkannya, mempelajari maknanya dan mengamalkannya. Masya Allah. Ini keuntungan seorang yang memiliki anak yang saleh. Itu bisa diraih ketika apa? Adanya lembaga pendidikan mahad di tempat kita. Adanya satidah yang meluangkan waktunya. Lihat, antum punya keluarga, antum butuh cari ma'isyah. Seorang ustadz itu begitu tidak, Pak? Punya keluarga mereka? punya keluarga. Butuh tidak untuk mencari ma'isyah? Butuh. Kalau mencari ma'isyah itu jam berapa sampai jam berapa? Jenengan pagi sampai siang, siang berangkat lagi sampai sore, kadangkala cari lemburan, badai isya lanjut sampai jam 11. Gue mulai duit mempeng banget gue, Pak. Lah ustad-ustad muniku nopo sanes wong. Butuh ma'isyah juga mereka. Artinya kaum muslimin, kita ini bukan lagi sedang memikirkan ma'isyah orang ustad, bukan. Saya hendak mengatakan, mereka sadidah kita, Masya Allah, kita bersyukur. Meluangkan waktu dari jam sekian sampai jam sekian di pondok. Dengan dibilang gaji kata neko, waktu temenan respirasi Pak. Dibilang mukafaah, mukafaah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sesuatu yang mencukupi. Lah orang mencukupi ya bukan mukafaah, ya ala kadarnya. Masya Allah, kita sangat berterima kasih kepada beliau-beliau itu yang meluangkan waktunya, tenaganya demi putra-putri kita. Dilihat perkembangan ilmunya, tajwidnya, tahsinnya, dilihat perkembangan nahwu shorofnya, diteliti lagi hafalannya. Masya Allah, itu butuh tenaga dan waktu. Kalau antum pernah mengajar, akan merasakan muridnya 10 atau 20 satu persatu dihadapi, diteliti kesalahannya masing-masing. Gak boleh ngantuk ustadz itu. Kalau ngantuk nanti kesalahan tidak diketahui. Padahal ngantuk banget Pak. Ya. Tetapi sang ustadz merelakan. Masya Allah. Bukan kita sedang disuruh memikirkan ustadz itu sebagai apa? Kita harus tahu yang seperti itu. Kita harus memahami kondisi yang seperti itu. Kita harus andil, ambil bagian. Di samping ini adalah dakwah. Kita mengambil kesempatan mengambil jihad fi sabilillah. Di samping ini adalah tempat kita beribadah. Di samping ini juga mencetak putra-putri kita supaya kita nanti kelak di akhirat akan bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Dan di samping itu memiliki anak yang soleh, keutamaan yang besar. Namun karena waktunya tidak bisa kami sampaikan tentang keutamaan memiliki anak yang soleh. Kesimpulan wahai kaum muslimin, dari awal sampai akhir kita, awal pembahasan kita hendak menyampaikan pentingnya dunia dakwah. Dan itu tidak lepas dari adanya ma'had. Pentingnya dunia pendidikan itu tidak lepas dengan ikhwan-ikhwan pengurus-pengurus, baik asatidahnya ataupun pengurus-pengurusnya hariannya, tidak lepas dari mereka. Dan sesungguhnya itu semuanya adalah hukum asalnya tanggung jawab kita. Karena itu kalau ada wali santri yang cuek, biasa disebut bebek apa itu ya? Cuek bebek. Wis cuek jadi bebek maning Pak. Niku jan wong tua tidak tahu diri. Tidak tahu diri dia. Dia sudah merepotkan orang lain. Dia acuh tak acuh dengan anaknya. Dia padahal penanggung jawab utama. Kadangkala terlintas di benak para asatidah, ke wong tuane ora peduli. Lah balik nabah yang anak pun diurusi dewek. Ngotuli ngerasa kena kaya ngapa repotek. Kadangkala kami berpikir seperti itu karena orang tua yang tidak peduli. Disuruh datang pertemuan wali enggak datang, disurati supaya nengok anaknya enggak nengok. SPP sudah nunggak 6 bulan. Ya wong tuane urip apa mati, Jan? Yang seperti ini jangan sampai terjadi wahai kaum muslimin. Kita bantu asatidah kita agar bisa berjalan dengan baik dunia pendidikan yang ada di mahat-mahat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.